datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, turun dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tersisa satu pun huruf di dalam Al-Qur'an. Di saat itulah tidak ada lagi para ulama, tidak ada lagi ahlul haq. Nah, yang ada adalah orang-orang kafir sehingga tiba pada itu hari kiamat. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Nah, seiring dengan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah ucapan Muhammad, bukanlah na'am datang dari Muhammad. Demikian pula ancaman bagi dari Allah apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka-reka membuat-buat ayat dalam Al-Qur'an. Nah, seiring dengan itu wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui anna minkum mukadzibin. Bahwasannya seiring dengan Al-Qur'an itu adalah benar datang dari Allah, ada saja di antara kalian yang mendustakan bihi ay bil Qur'an, mendustakan Al-Qur'anul Karim. Nah, sekian banyak ayat, tidak ada satupun yang batil. Tidak ada satupun yang salah. Terjaga hingga pada hari kiamat. Nah, dan Allah telah menegaskannya. Ya, di banyak ayat tentang Al-Qur'an, tetapi masih saja ada di antara manusia. Ya, seiring dengan perjalanan masa dan waktu yang mendustakan Al-Qur'an. Banyak. Ya, manusia semenjak dulu di masa Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup. Banyak di kalangan musyrikin yang mendustakan Al-Qur'an. Naam. Di akhir, ya di akhir. Naam. Kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam juga demikian. Naam. Ada orang yang kemudian membuat-buat Al-Qur'an. Ya, Musailamah al-Kadzdzab. Demikian pula setelah beliau alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Nah, sekian banyak orang yang mendustakan Al-Qur'an. Nah, bahkan ada di antara mereka yang membuat ayat-ayat yang makna menandingi Al-Qur'an. Wa hadza fihi tahdidun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ini wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Fihi padanya tahdid wa wa'id, ada ancaman, ya ada ancaman. Nah, walaupun naam, walaupun secara tersurat ya ayat ini al-khabar, ya pemberitaan wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, ya yang tersurat pada ayat ini, yang terlihat pada ayat ini pemberitaan dari Allah bahwasanya Allah benar-benar mengetahui akan ada di antara manusia yang mendustakan Al-Qur'an. Tetapi secara tersirat, ya, secara tersirat terkandung pada ayat ini tahdidun wa wa'id, ancaman lil mukadzibin. Ya, bagi orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Fa innahu sayu'aqibuhum. Fa innahu sayu'aqibuhum. Maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka, memberikan balasan kepada mereka ala takdzibihim, sesuai dengan pendustaan mereka terhadap Al-Qur'an atau karena pendustaan mereka terhadap Al-Qur'an. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan mereka. Nah, Allah akan barakallahu fikum memberikan balasan atas pendustaan mereka terhadap Al-Qur'an. Bil uqubatil balighah. Nah, bil uqubatil balighah, dengan siksaan-siksaan yang keras atau dengan siksaan yang keras. Nah, dengan siksaan yang keras. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Kemudian golongan yang kedua, yaitu orang-orang kafir yang mereka mendustakan Al-Qur'an, nah, tidak beriman kepadanya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Al-Qur'an lahasratun,